pikirku pun melayang. Dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatmu. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimpa. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangis anakan dari bibirku takkan jadi ceritanya. Tangan halus yang suci telah mengangkat diri ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia berikan. Tak mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimpa. Oh bunda, ada tiada dirimu kan selalu ada di dalam batiku. Telah mengangkat diri ini, jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka di